ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإننا استقرنا في كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa berlimpah kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di majelis ini tanpa ada halangan apapun. Kepada kita Allah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita usul iman karya Sayyidina Muhammad bin Abdullah rahimahullah sampai hadis yang ke 79. Ada hamba yang ingin membuka salah satu pintu tadi, Jadi itu berkata, celakalah. Wainah, lata sahbu, ilmu kubuka. Bayangkan kita sahbu, dari sungguhnya, jika engkau membukanya, engkau akan memasuki. Summa aktarahu. Kemudian beliau menjelaskan pamisal itu. Fa'ala'ala surah Islam. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cara yang terus itu ialah Islam. Wa anta al-aqwa wal mutaqaddasa maqalan wa dan pintu-pintu yang tak buka itu adalah larangan-larangan Allah. Wa anta al-qudura wal maqalan hududu wa dan tiada-tiada yang diulurkan itu adalah hukum-hukum Allah. Orang dari alam asalnya luar pekan yang benar di ujung jalan itu ialah Al-Quran. Orang dari yang mengkawasi wahyu Allah melalui kitab-kitab ini. Sementara yang benar kita tahu lagi adalah penasihat dari Allah yang ada di hati kita ini. Awal rajin wa awal akhir terjemidi anis awal ini sam'an bilahnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Rajin dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan terjemidi dari pengabatan awal itu sam'an seperti itu. Nah, hadis ini pada menafsir Allah diriwayatkan oleh Imam Razim dan juga At-Tirmidzi dan Nasa'i dari jalan Haqiyah Ibnu Walid dari Ukhayyah Ibnu Sa'ad dari Khalid Ibnu Mikdad dari Zubair Ibnu Nufair dari Nawas Ibnu Sam'an. Nah, dari sekian banyak tahun ada ini, ada yang bernama Baqiyah Ibnu Walid. Baqiyah Ibnu Walid ini, nah, kenal sebagai rawi yang jelis dan anak-anak jelis suka menyembunyikan rawi yang sebenarnya dan suka meriwayatkan jelis dengan sirot an ya, an-an semua Baqiyah Ibnu Walid, an Bukhari Ibnu Sa'ad, an Khalid Ibnu Mujahid, an Jubair Ibnu Mujahid, an Nawas Ibnu Sa'ad. Adapun rawi-rawi yang lain sikap. Nah, sehingga hadis ini terakhirnya sahih dan sahih al-Bani kita beliau di dalam cerita. Nah, kalau kita masuk ke luar dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggambarkan tentang asyaratul mustaqim dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh hari ajal dalam menempuhnya. Asrama Mustafa itu ialah Islam. Jalan yang lurus yang kuat. Di setiap pinggir jalan yang kanan dan kiri itu ada pagar. Setiap pagar ada pintu yang terbuka. Yang telah Allah. Artinya Islam yang lurus ini bahwa sebelah kanannya adalah Allah, sebelah kirinya adalah Allah. Kita sebagai hamba yang menempuh jalan yang lurus selalu melihat ke kanan dan ke kiri adalah andalan Allah. Nah, kemudian pintu yang terbuka tadi yang merupakan andalan Allah ada tirai-tirai yang menutupinya. Sekedar tirai, sehingga kalau terbuka salah satu nanti, ya. Dan tirai-tirai itu ialah hukum-hukum Allah. Kalau belanja langsung masuk ke larangan Allah. Ya. Di sudut jalan itu ada yang menyeru. Yang di Al-Quran, Rasulullah, akan tetap lurus jalannya, jalan belok-belok. Di atasnya lagi ada yang menyeru supaya tidak membuka tirai itu. Kalau membuka diri itu langsung masuk pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti itu fitrah manusia, hati manusia yang masih bersih. Nah, di sini ada bagian awasakun Allah. Manusia dalam meliti jalan yang lurus ke Islam, ada yang suka belok ke kanan, ada yang suka belok ke kiri, dan langsung membuka diri itu. Ya, sampai tujuan sudah banyak masuk ke dalam larangan-larangan Allah pada waktu. Padahal sudah diingatkan oleh Al-Quran dan Sunnah, sudah diingatkan oleh hati kecilnya, hati nurani, kafir, kafir. Di sini kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang baunya dan yang benar. Selainnya adalah batil. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, ya, harus yakin, kita yakin-yakinnya bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar dan benar. Semuanya selain Islam adalah batil. Sehingga kita sebut dengan as-siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Nah, yang kedua, Islam memuat tentang larangan-larangan Allah dan hukum-hukum Allah. Larangan-larangan dijelaskan dalam Islam bukan untuk diterjem atau dilanggar, tapi awalnya dijauhi dan ditinggalkan. Hukum-hukum Islam yang dilakukan ialah mengamalkan, bukan semata-mata dipelajari sebagai wawasan. Sehingga tidak cukup seorang mengaku dirinya muslim, tapi tidak mengetahui larangan-larangannya dalam Islam dan tidak mengetahui hukum dalam Islam. Karena dia tidak akan mungkin bisa berjalan lurus sama tujuan. Nah, kan tak arti mana larangan, mana hukum-hukum dalam Islam. Kita jam saja. Ya, kemudian yang ketiga dalam hadis ini terdapat faedah istiqamah di atas Islam itu terdapat yang sangat berhubung. Takim al-Shaf wal-Tab. Istiqamah kalian di atas jalan Islam itu jangan nyerah dulu. Berat. Ya. Terus sampai kekuat yang mati. Untuk ujian yang mati. Ya. Kalau belum mati terus sampai kekuat semuanya. Ya. Nah. Suruh terus buat beri belok-belok itu sangat karena mati karena menggoda sampai kiri sempur supaya belok kanan atau belok kiri. Nah, sampai kata-kata istiqomah itu tetap di atas jalan yang lurus. Sangat apa ini? Maka jalan hati itu mengatakan Allah wajib dari kita untuk beristiqomah kepada Allah SWT dalam menjalankan Islam ini. Tak mungkin kita menjalankan Islam ini dengan istiqomah mengandalkan kemampuan kita semata. Tak mungkin. Minta tolong kepada Allah Subhanahu. Dan kalau Allah yang menolong dan memberi kekuatan, kita akan kuat dan bisa lurus jalannya. Dan kalau bukan Allah yang menolong, susah. Susah dan bahkan tidak bisa untuk urus kejahatan. Oleh sebab itulah dalam Al-Quran disebutkan iya karena kudua iya karena kita. Hanya kepada Engkau yang Roh kami beribadah dan hanya kepada Engkau yang Roh kami minta pertolongan. Mengapa minta tolong kepada Allah disebutkan secara tersendiri pada semua kebagian dari ibadah? Bukan faedah dari para ulama, tangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak akan mampu melaksanakannya dengan baik kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu. Dan tidak akan mampu ibadah dengan istiqomah. Al-Imam Al-Mukrifi rahmatullah dalam kitab beliau Tajwidut Tauhid Al-Mukrifi menjelaskan bahwa dalam masalah isti'anah dan ibadah minta tolong kepada Allah dalam ibadah umat manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ialah ahli isti'anah wa ahli ibadah. Yang pertama ialah orang ini rajin beribadah dan minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Jadi dia berusaha untuk menjalankan agama Islam ini dengan sekuat tenaga, ditambah lagi dia nanti yang meminta Allah kepada Allah agar bersatu untuk bisa menjalankan ibadah Islam ini yang baik. Mereka selalu berdoa, Allahumma aqimni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa selalu mengingat-Mu, untuk bisa selalu mensyukuri-Mu, dan untuk bisa baik dalam ibadah. Mereka-mereka inilah yang harus kita contoh. Ahlul isti'anah wa ahlul ibadah. Ini mereka yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa minta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah dengan baik, istiqomah. Ya. Nah, kelompok yang kedua, laisa min ahli isti'adzah wa la min ahli ibadah. Manusia disampai tidak minta tolong kepada Allah agar bisa ibadah dengan baik, juga tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, jelas ya, ibadah saja enggak, malah diminta tolong untuk menjalankan ibadah dengan baik. Tidak mau beribadah kepada Allah, juga tidak mau minta tolong agar bisa ibadah kepada Allah. Ini terjadi di sebagian orang kafir, ya, sebagian orang kafir, khususnya orang kafir, mereka mengingkari adanya Tuhan sehingga mereka tidak mau beribadah. Secara otomatis mereka tidak akan meminta pertolongan kepada Allah untuk beribadah. Nah, mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk. Nah, Allah bilang misalnya. Soal istiqomah, mah, gak usah membicarakan mereka. Ya. Nah, mereka ini minta adalah hebat. Yang ketiga ialah ahli isti'anah wa laysa min ahli ibadah. Kepercayaan yang meminta tolong kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, tapi tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah dengan Allah, anakku. Ini terjadi pada kebahagiaan orang kafir. Mereka ini Allah kesulitan. Nah, laki ini pepet, ya, laki menghadapi musibah dan bencana. Ya Allah, mukhlisina lahuddin. Mereka dikhawatirkan akan Allah. Doa kepada Allah. Minta tolong, ya Allah selamatkan kami dari kerja yang mengharapkan kami di dalam Tuhan. Nah, kalau soal sudut dari ada sebuah perjalanan, sebagian orang lain itu minta tolong yang lain. Minta tolong supaya dapat setiap wali. Sampai ternyata mereka tidak tahu beribadah kepada Allah. Nah, ini juga termasuk kelompok yang susah, ya, tahu lebih lagi lah. Kemudian yang keempat, ahli ibadah walai bagi ahli kesetiaan. Jadi ahli ibadah kepada Allah, tapi tidak mau minta tolong kepada Allah dalam ibadahnya. Ya. Kenapa tidak mau minta tolong kepada Allah dalam ibadahnya? Karena mereka keyakinan Allah tidak ikut campur urusan hambanya. Amalan itu yang ditentukan oleh hambanya sendiri. Mereka yang adalah orang ramai, kodaria. Kodaria, kalau beribadah, ya sudah. Percaya dengan kemampuannya sendiri. Ya. Tidak minta tolong pada Allah. Karena mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tercampur dalam urusan hambanya. Nah, apa yang dilakukan oleh hambanya itu murni hasil ciptaan hambanya. Manusia menciptakan dirinya sendiri. Tidak perlu minta tolong kepada Allah. Itu ibadah kepada Allah, tapi apa yang tidak mau minta tolong dalam ibadah kepada Allah. Mereka ini tidak akan sampai tujuan dalam Allah. Mereka ini termasuk kelompok sesat. Nah, istiqomah alam syawal wala ta'wij. Istiqomah tadi yang kita berjalan dan lurus. Jangan belok-belok. Ini hanya bisa dilakukan dengan cara baik. Aksi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aksi minta tolong dan minta bantuan kepada Allah akan bisa melaksanakan sesuatu yang cukup. Amin. Ya. Kadang semangat, kadang kutuk, loyo, enggak berkaya, malam, ya, terus begitu. Terus semangat, terus baik, terus wajib, terus ibadahnya, Masya Allah. Tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, kalau kita sudah mulai oleh goyang, ya, nah, laju perjalanannya sudah mulai tidak lurus, mekanik goyang, maka sekarang untuk apa ya? Untuk hati diri, banyak-banyak kebapan, banyak-banyak istighfar, kalau sepanjang. Nah, hentikan langsung. Ya, teruskan malah goyang-goyang ke kanan. Ya, seperti banyak-banyak kekopan dan berkumpulkan kekopan dan berkumpulkan. Agar langkah kita kembali normal dan terus berjalan. Terus meniti Islam asyarakat. Nampak. Jadi ada yang harus dilakukan agar orang bisa lagi ngomong di atas Islam. Yang pertama ada baik. Al-Qiyat dan ibadah. Rajin ibadahnya. Yang kedua, Al-Qiyat Allah. Ini ibadah. Selalu minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah dengan Allah. Yang ketiga, baik-baik sama badan. Supaya dan normal kembali. Nah, ini dilakukan insya Allah Allah akan bisa istiqomah sampai tujuan. Nah, hadis yang kita telah wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja firman Allah insyaallah waktu itu walladzina anzara alaihim kitab firman Allah al-kitab padanya min ayatin min ayat ya ta'ala ya ayatin selama kunna ulusa tadunya umrun kebanyakan kitab Al-Quran yang kebanyakan isi kitab Al-Quran aman fata'ala kuni wa ma'ayatnya usia ini membaca sampai pada ayat yang tidak ada yang mengingatnya suara Allah yang ta'ala qala kita berkata qala فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ jika engkau melihat ada orang yang mengikuti ayat-ayat yang tersabitat فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَقَوَّى اللَّهُ maka mereka itu adalah orang yang telah sebut kepada Allah فَأَحْذَرُهُمْ hati-hati kalian ada mereka mutafaqqa kalian harus ini sepakat ini ala lima dan khari nah dalam hal ini kepada Abidin Al-Sat Allah dijelaskan bahwa as-sunnah tufassirul sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW membaca ayat kemudian menjelaskan. Ya, maka seorang itu tidak bisa kemudian beragama Islam ini hanya dengan nas Al-Quran saja. Tidak mau menerima as-sunnah an-nabawiyah. Kenapa? Karena banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang masih lupa, yang belum dijelaskan. Sehingga kecuali dari as-sunnah. Dengan demikian, hadis ini merupakan bantahan tentang sesatnya kelompok Quran Bud. Ya. Kelompok Quran ini, mereka ini adalah kelompok yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukumnya dan menolak hadis-hadis Rasulullah SAW betapapun tinggi tingkat kesalahannya. Kalau di Indonesia Raya itu tahun ini menjadi tinggi. Nah, kelompok kaum muslimin yang menganggap amalan dirinya MTA Mansur Tafsir Al-Quran. Ya, Majlis Tafsir Al-Quran. Ya. Mereka ini pegangannya adalah Al-Quran dan terjemahannya saja. Kemudian dikembangkan sesuai dengan kemampuan pola pikir mereka sendiri dari Quran itu. Dan tidak menolak sedikit pun terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali kesimpulan-kesimpulan mereka yang jauh dari Islam bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, Tentunya tidak semuanya seperti itu, cuma arahnya punya. Ya, tidak ada yang kemudian sholatnya itu cuma berdiri saja. Sudah baca apa-apa, seperti berdiri kan dalam Quran disebutkan mati musola. Berdirilah untuk sholat. Juga pakai rukuk, tak pakai sujud, tak pakai tasawuf. Atau yang lainnya. Perintahnya cuma berdiri untuk sholat. Nah, saya masih yang lain. Dasarnya hanya Al-Quran. Ya. Kata mereka mengharapkan bangkainya ikan dan belalai. Karena dalam Quran ini disebutkan haramnya bangkai. Nah, itu semua jenis bangkai haram. Kalau ada ikan mati belum bisa beli, boleh dimakan. Ya, karena bangkai itu ialah hewan yang mati tidak bisa beli menurut syariat. Kalau ada ikan mati belum sempat dibeli, haram dimakan. Ya, kata mereka seperti itu. Kecuali ikan mau dimakan sebeli dulu. Termasuk bangkai belalang. Kata belalang mati tidak boleh langsung dimakan. Tapi ya. Nah, karena bangkai menurut mereka yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Limpa hati semuanya faham. Karena termasuk di sini ini ajar ya. Kenapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai dalil, tidak menjadikan sunnah sebagai dalil dan sebagai penjelasan. Nah, hadis ini membantah orang-orang yang mengatakan itu. Sholat dijelaskan dalam sunnah. Sholat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sabda Rasulullah SAW. Sehingga tidak semata-mata berdiri sholat itu. Tapi ada gerakan-gerakan dari bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perbandingan mengenai Al-Quran, waktu bisa Quran saja dan menghindari sunnah. Ingkar sunnah. Ya. Sama tersikan kala baik buat hidup-hidup maupun buat dalam kondisi sudah mati. Maka mereka kala cukup bisa kala pada bangkai ada sunnah yang menjelaskan. Termasuk bangkai lalat kala hati dan limpah halal karena dijelaskan dalam sunnah kepalanya. Kamu sih banyak lagi buat dari al sunnah tufatirul Quran. Sunnah yang dijelaskan ribuan dan hukum Islam dari al Quran buat sunnah. Tidak boleh Quran saja, tidak boleh sunnah saja. Lihat al Quran buat sunnah. Karena apa? Dalam hadis ini juga ada faedah. Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ulul kitab wa ukhra di Al-Quran itu ada yang muhkamah, ada yang mutasyabihah. Ayat-ayat Al-Quran yang muhkamah itu ialah ayat-ayat Al-Quran yang jelas lafaznya, jelas maknanya, ya. Nah, dan ini adalah mayoritas ayat-ayat tersebut. Gunung kubur besar. Baik, itu merupakan apa ini? Mayoritas apa? Yang kedua ada ayat-ayat yang apa ini? Mutasyabihat. Dan ini maksud kecil. Ayat-ayat yang berbahagia. Yang sama maknanya. Atau tidak diketahui hakikatnya. Seperti ayat-ayat yang dijelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas lafaznya, jelas maknanya. Tapi apa yang tidak dijelaskan hakikatnya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Jelas lafaznya wajah Allah, jelas maknanya wajah Allah. Tapi bagaimana hakikat wajah Allah tidak dijelaskan? Termasuk ayat apa ini? Sedikit bukan masalah itu. Ya? Nah. Barat itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Bahwa di antara ciri-ciri ahli bid'ah. Ia suka berdalil dengan ayat-ayat tertentu untuk menyebarkan kesesatan. Jadi mereka suka mempermainkan ayat-ayat tertentu dalam rangka menyebarkan kesesatan. Jadi misalkan tadi tentang sifat-sifat Allah, ya wajib Allah. Ya, mereka tak mau mengimani lafaz dan maknanya, ya apa adanya. Ya mereka kemudian menjadikannya bahan untuk apa itu keyakinan dan paham baru, ya. Oh, ya, maksud wajib Allah dalam Al-Quran itu adalah ridho dari Allah. Padahal Rizal juga sifat Allah, wajah juga sifat Allah sendiri. Ya, wajah Allah juga kita sebut dengan sifat Allah. Ya, nah, kita sebutkan sebagai benar. Bahan untuk menyebabkan apa ini? Ya, benar-benar sesat. Baik, saya maksudkan lagi sebetulnya. Ciri-ciri Al-Nawawal Bidah. Rasulullah menyatakan, فَإِذَا عَيْكُمُ الَّذِينِ تَبِعُونَ مَا نَسَابَ مِنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَعُوا فَأْذَرُهُمْ. Jika kalian melihat ada orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang kita punya, yang sebagai kajian untuk disimpangkan maknanya, mereka itulah yang disebut dalam Al-Quran. Hati-hati dari mereka, ya, mereka itu al-awal wal-bidah. Nah, baik, harapkan Allah semua mungkin pertemuan kita kali ini hanya sampai di sini, ya, mudah-mudahan pertemuan itu tidak terhadap bermanfaat dan bisa menambah iman kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membeli kita istiqomah dan menolong kita bisa berlaku ibadah dan sebaik-baiknya sampai tujuan terakhir kita, ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.